Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas mengenai hubungan antara puasa dengan kesabaran, yang puasa dan kesabaran tersebut sangat erat hubungannya. Puasa adalah sebagai bentuk latihan yang akan menjadikan jiwa seorang manusia bisa bersabar atas syahwatnya, dan juga apabila dia menyempurnakan puasa tersebut dengan meninggalkan perkara-perkara yang bisa memancing emosinya dan marahnya, mencegah dirinya dari meluapkan kemarahannya, maka dia menyempurnakan kesabaran tersebut dengan dia menghindari pula untuk mengikuti emosi dan marahnya tadi. Dikarenakan sabar adalah membiasakan diri dan menahan diri ini dari mengikuti syahwat dan juga emosi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membahas mengenai keutamaan kesabaran, dan diantara keutamaan dari kesabaran sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis yang sangat agung yang terdapat padanya 4 kalimat yang mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah sikap iffah, tidak meminta-minta, tidak berharap kepada manusia. Kemudian yang kedua sikap ghina, hanya berharap dan meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemberian dan rezeki serta pertolongan. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Ya. Dua perkara pertama saling melengkapi. Dua perkara tersebut menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Yaitu sikap tidak menggantungkan hati kepada apa yang dimiliki oleh manusia, tidak meminta dan tidak menoleh kepada apa yang mereka miliki, dan hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kedua perkara tersebut dalam doanya, Allahumma inni as'aluka al-huda wal-afafa, atau Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah dan ketakwaan serta sikap aifah dan juga sikap ghina, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang ketiga ini juga adalah suatu sikap yang agung yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diberikan suatu pemberian yang lebih besar daripada kesabaran. Jadi ketika seorang sudah berusaha untuk sabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesabaran, itulah pemberian yang terbesar. Yang sudah kita bahas kemarin, tidak lain dikarenakan seorang manusia membutuhkan kesabaran dalam seluruh perkara. Untuk menjalankan ketaatan butuh sabar. Untuk menghindari kemaksiatan, menolak panggilan dan ajakan hawa nafsu serta syaitan membutuhkan kesabaran. Untuk menghadapi musibah, perkara-perkara yang menyakitkan, supaya tidak bersedih, supaya tidak marah, tidak berlarut-larut rasa sakit yang ada di dalam dada, itu pun butuh sabar. Kemudian ketika menghadapi kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bersyukur itu pun butuh kesabaran. Untuk bisa supaya dirinya memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk perkara yang bermanfaat dan tidak memanfaatkannya di dalam perkara-perkara yang tercela, ini butuh kesabaran. Maka manusia membutuhkan kesabaran dalam seluruh perkaranya. Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah pemberian yang terbaik. Adikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan keutama dari kesabaran yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Maksudnya dengan sikap bersabar, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan digolongkan termasuk sebagai penduduk al-jannah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk al-jannah tersebut, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24. Artinya, dan para malaikat masuk mendatangi mereka dari setiap pintu. Pintu-pintu tempat tinggal mereka di surga. Ya. Apa yang diucapkan oleh para malaikat? Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Bima sabartum. Atas apa yang kalian telah bersabar. Itu selama di dunia. Fani'ma uqbad dar. Maka inilah sebaik-baiknya negeri. Kembali negeri yang menjadi balasan bagi orang yang berbuat taat, inilah surga. Balasan bagi kalian sebaik-baiknya negeri pembalasan. Jadi seorang meraih al-jannah dengan kesabarannya. Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian wahai penduduk al-jannah. Ya. Dengan apa yang telah kalian bersabar selama di muka bumi ini, selama di dunia, untuk berbuat ketaatan, untuk menjauhi kemaksiatan, untuk menghadapi musibah, dan untuk bisa bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kesabaran, seorang bisa meraih derajat yang tinggi di surga. Bukan hanya sekadar masuknya seseorang ke dalam surga itu dengan kesabaran, namun ketika seorang mau mendapatkan derajat yang tinggi, itu pun butuh kesabaran yang lebih. Ya. Masuknya butuh kesabaran, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, membutuhkan kesabaran yang ekstra. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan al-ghurfah. Apa itu al-ghurfah? Ya kalau dalam bahasa Indonesia, kamar. Namun yang dimaksudnya itu tempat yang tinggi di surga. Kenapa mereka meraih al-ghurfah tersebut? Bila sabaru. Dengan kesabaran mereka ketika selama di dunia. Maka seorang yang cita-citanya tinggi, yang memang bersemangat untuk meraih kehidupan yang baik di akhirat, yang bahkan meminta kepada Allah surga berdaus, tidak bisa dia meraih angan-angan tersebut, tidak bisa dia meraih keinginannya tadi kecuali dengan kesabaran. Mau tidak mau masuk surga saja butuh sabar, apalagi untuk meraih firdaus, ya, meraih al-hurfah, tempat-tempat yang tinggi di surga, lebih membutuhkan kesabaran. Oke, khali kebirmani mali warahmatullah, inilah keutamaan dari kesabaran. Namun tentu saja pada asalnya seseorang itu seharusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan, untuk dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari cobaan. Yang kalau seseorang itu mendapati cobaan, dia belum tahu, tidak akan tahu dia apakah dia bisa bersabar atau tidak. Maka yang sulit lebih selamat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diberikan ujian, untuk tidak diberikan cobaan, untuk tidak diberikan musibah. Namun ketika datang di musibah, nah ini baru tugasnya lu bersabar, ya. Jangan sampai seorang mengatakan, ah, saya kalau mau meraih derajat yang tinggi harus bersabar. Nah kalau gak ada ujian gak bersabar, saya minta lah kepada Allah ujian yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Salah, bukan seperti itu, ya. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa bersabar ataukah tidak ketika menghadapi ujian tadi. Jadi jangan terlalu, yaitu optimis mau saya dirinya bisa bersabar, ya. Optimis penting, ya, tapi jangan kelewatan, ya. Jangan sampai rasa optimisnya menjadikan dia bersikap melampaui batas, meminta kepada Allah yang memberikan musibah yang sebesar-besarnya, Allah, ya, jadikanlah saya begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan zikir pagi petang, Allah menyesalkan afwa wal afiyah. Ya. Di dunia wal akhirah, ya Allah, aku minta kepada ampunan dan juga afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Wa ahli wa bali, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan atas agamaku dan juga atas perkara-perkara duniaku, juga bagi keluarga dan hartaku. Selamatkan, jangan sampai tertimpa musibah, jangan sampai musnah. Ini pada asalnya, dan ini yang dibimbingkan. Jangan sampai seorang keluar dari bimbingan ini sehingga meminta musibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesabaran ini sungguh sangat banyak keutamaannya yang disebutkan dalam kitabullah atau melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah telah menjanjikan perkara-perkara yang besar, yang mulia bagi seorang yang bersabar, bagi orang-orang yang mau bersabar di atas ketaatan kepada Allah, atau untuk menghindari kemaksiatan, atau ketika mendapati musibah dan cobaan, atau untuk bisa bersyukur ketika kenikmatan. Apa saja perkara-perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka bahwa Allah akan menolong mereka dalam setiap perkara-perkara yang mereka hadapi, dan Allah bersama mereka, yaitu peduli kepada mereka, ya, menjaga mereka, memberikan taufik dan meluruskan langkah mereka supaya sesuai dengan syariat Allah, supaya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada dalilnya. Kemudian juga bahwasanya Allah mencintai mereka, melapahkan hati-hati mereka di atas keimanan, di atas ketaatan, mengokohkan kaki-kaki mereka ketika mereka butuh kokoh. Misalnya dalam berperang, berjihad fisabilillah menghadapi musuh, butuh untuk dikokohkan kakinya, jangan sampai gentar, jangan sampai gemetar, jangan sampai berbalik dan lari dari peperangan. Butuh untuk Allah Subhanahu wa taala kokohkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang sabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati-hati mereka rasa tenang. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari berbagai macam penyelisihan. Ya. Pada syarat Allah Subhanahu wa taala pelanggaran terhadap keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka salawat pujian kepada mereka di al-mala'il a'la, memberikan kepada mereka kasih sayang, memberikan kepada mereka hidayah ketika mereka mau bersabar ketika mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di dunia ataupun di akhirat. Allah janjikan bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan, pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk mendapatkan al-yusra, yaitu al-jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari mereka al-usra, yaitu neraka. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan bagi mereka pada hari kiamat nanti dengan tanpa ada hisabnya, berlimpah dan berlipat-lipat ganda bagi orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya Allah akan menggantikan bagi mereka di dunia dengan perkara yang lebih banyak, yang lebih baik daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam musibah tersebut. Ya. Maka sebetulnya kesabaran ini ketika kita melihat hasilnya, ya, kita akan mendapatkan kesimpulan memang kesabaran tersebut awalnya sulit, ya, namun hasilnya manis, hasilnya begitu menyenangkan, begitu nikmat bagi seorang hamba. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan wasabru mithlu ismihi murun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-'asal. Dan sabar itu semisal dengan namanya, ya, karena di sana ada yang namanya buah as-sibr. Buah as-sibr ini adalah buah yang sangat pahit rasanya. Maka disebutkan wasabr mithlu ismihi, sabar itu semisal dengan namanya, seperti buah sibar. Murmahatuhu, sangat pahit rasanya, akan tetapi awaqibuhu, hasil yang akan didapatkannya dengan kesabaran tersebut, ahla minal asali, lebih manis daripada madu, jauh lebih manis daripada madu. Dia akan mendapatkan kemanfaatan di dunia dengan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau bersabar, diberikan kenikmatan yang semisal atau lebih besar dan lebih banyak. Dan juga dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan inilah yang dituju oleh seorang hamba. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala membantunya, menolongnya dalam setiap urusan, mengokohkan hatinya di atas keimanan. Banyak sekali hasil dan buah daripada kesabaran tersebut yang tentu saja lebih manis daripada madu. Jadi ya, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya kesabaran ini juga menunjukkan betapa perlunya kita untuk melatih diri kita supaya bisa bersabar. Dan tidak lain latihan tersebut di antaranya adalah dengan ibadah puasa, ya, menahan diri dari syahwat dan juga menyempurnakannya dengan menahan diri dari amarah. Kemudian yang إخواني في الله مني ورحمكم الله الشيخ سليمان أبو الخيل حفظه الله تعالى وميلان جد membahas mengenai faedah-faedah puasa secara meluas, ya. Terus sudah membahas banyak faedah puasa sebenarnya, ya. Namun di sini akan dikumpulkan faedah-faedah yang terangkum dalam satu bab sendiri, ya. Yang mungkin nanti kita akan melewati faedah-faedah yang sudah lewat namun dijelaskan dengan lebih, ya. Atau dengan penjelasan yang tambahan, ada penjelasan tambahan dan faedah tambahan di situ, ataupun faedah-faedah yang belum kita lalui dari kesempatan-kesempatan atau pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi hamba-hambanya suatu kewajiban, atau kemudian menjadikan suatu ibadah sebagai ibadah yang sunnah. Kalau subhanahu wa ta'ala mensyaratkan yang wajib ataupun mensyaratkan yang sunnah, ya, tidak lain dikarenakan pada ibadah tersebut ada faedah-faedah, baik faedah agama ataupun faedah duniawi, ya. Yang faedah-faedah tersebut sungguh sangat banyak, tidak bisa kita membatasinya, ya. Tidak bisa kita mengetahui, oh hanya segini faedahnya, tidak bisa, ya. Sangat banyak, sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang faedah-faedah tersebut tidak ada yang bisa menyadarinya, dan tidak ada yang bisa merasakan lezatnya dan manisnya faedah-faedah tadi kecuali orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tadi, ya. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya. Dengan ikhlas, dengan keikhlasan yang sempurna dan muta'abah kepada Rasulullah SAW. Yang seperti inilah yang bisa merasakan manisnya ibadah dan manisnya buah daripada ibadah-ibadah tadi. Maka ikhwani fi dinillah wa rahimakumullah, penting kiranya untuk kita bisa menerapkan ikhlas dan muta'abah tadi, supaya kita terdorong dan termotivasi untuk menerapkan ikhlas dan mutabaah, supaya kita, yaitu apa, itu penting bagi kita untuk mengetahui keutamaan-keutamaan dan faedah daripada ibadah tersebut, sehingga kita lebih terdorong untuk bisa meraih keutamaan ibadah, yaitu dengan menerapkan ikhlas dan mutabaah. Itu masuk ketaatan yang memiliki faedah yang besar, yaitu puasa. Apa saja faedahnya? Yang pertama, tentu saja bosnya, puasa tersebut adalah suatu bentuk peribadahan kepada Allah dan suatu bentuk ketaatan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, penghambaan diri kepada Allah, dan inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Maka sungguh sangat beruntung seorang yang menerapkan dan merealisasikan tujuan diciptakan dirinya di muka bumi ini. Dan kalau seorang mau menyadari, inilah tingkatan yang tertinggi dan derajat yang tertinggi bagi seorang yang dikatakan sebagai manusia, ya. Itu sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang beribadah kepada Allah, inilah derajat yang tertinggi, lebih tinggi daripada presiden, lebih tinggi daripada raja, lebih tinggi daripada menteri, ya. Yang lebih tinggi yaitu apa? Seorang yang betul-betul menjadi hamba Allah, seorang yang betul-betul mempersembahkan hidup dan matinya untuk Allah, ya. Yang memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu dari hidupnya untuk berbuat ketaatan, ya. Mengamalkan amalan-amalan saleh, mempersiapkan diri untuk menuju hari akhir. Inilah seorang yang paling mulia di muka bumi, seorang yang dikatakan sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, pada puasa tersebut ada kesehatan bagi badan-badan manusia, akan hilang segala macam penyakit, ya. Dan dalam suatu pengungkapan dikatakan sungguh-sungguh nasihatku. Puasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Mengapa kemudian puasa bisa menjadikan seorang sehat? Dikarenakan lambung seorang manusia itu butuh untuk istirahat, butuh untuk dijaga, untuk dirawat, ya, secara teratur. Ada masa-masanya dia butuh untuk dikosongkan. Ini sebagai penjagaan. Yang kemudian apabila dia melakukan puasa tersebut, maka lambungnya akan beristirahat, ya, akan menjadi sehat dan akan menjadi baik kinerjanya ketika memang diharuskan untuk bekerja lagi ketika sudah beristirahat. Ya sama lah seperti manusia secara keumuman, ya. Tidak bisa dia bekerja terus-menerus, ya. Ketika dia diperintahkan untuk bekerja 24 jam, dia tentu saja tidak akan mampu. Ini akan membawa kepada kebinasaannya, pasti akan mati dia ketika disuruh untuk bekerja tanpa ada istirahat. Demikian pula lambung, ya, yang pada hari-hari biasa, ya, mungkin seorang makan, setelah itu setelah makan ada makanan kecil lagi beberapa saat setelahnya, ketika dia mau minum minuman yang segar, misalnya dia minum minuman yang segar, ya, nanti sekali-sekali ngemil ini dan ngemil itu. Ini bagi seorang yang tidak bisa mengatur makannya, ya, kalau seorang yang mengerti kesehatan tentu tidak seperti ini. Tapi kalau seorang yang tidak bisa mengatur makannya, tidak peduli kepada kesehatannya seperti ini, tidak pernah berhenti bekerja lambungnya, tidak pernah merasakan lapar, maka seperti apalahnya lambung tersebut terus meremas dari waktu-waktu belum sempat kosong, ya, sudah diisi lagi, selalu full tank, tidak pernah berkurang sedikit pun. Kalau bensin itu ibaratnya baru full sepertiga sudah di fullkan lagi. Maka yang seperti ini tidak baik bagi tubuh seorang manusia. Dan inilah yang diisyarat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ma mal'atib adamiyun wi'anan syabban min batnin. Tidaklah seorang manusia itu memenuhi suatu wadah, suatu bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Jangan dipenuhi perut ini, ya. Namun diatur perut tadi, ya, sehingga bisa memberikan manfaat berupa kesehatan bagi tubuh seorang manusia. Maka cobalah tanya kepada seorang dokter yang ahli, apalagi mendalami permasalahan, ya, bagian dalam tubuh manusia yang mungkin istilahkan adalah internis, ya. Maka dia akan menjawab dengan jawaban yang memuaskan, jawaban yang jelas. Yang sebetulnya jawaban tersebut apa? Sudah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 sekian tahun sebelum masa sekarang ini. Bahwasanya inti daripada menjaga kesehatan itu menjaga apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, dan juga bahwasanya puasa adalah sesuatu yang baik bagi seorang manusia, bagi kesehatannya, apabila dilakukan pada atau tidak secara berlebihan, jika tubuh betul-betul membutuhkannya. Maka alhamdulillah rabbil alamin yang sudah mensyariatkan suatu perkara yang betul-betul bermanfaat bagi manusia dalam perkara kesehatannya. Kemudian faedah daripada ibadah puasa, yaitu seorang bisa menerapkan sikap wasat, sikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan dalam perkara makan dan minum, ya, dan juga tidak boros ketika dia, ya, berpuasa. Ini kita rasakan, kita tidak boros untuk mengeluarkan uang kita hanya untuk makan dan minum, tidak memuaskan hawa nafsu kita, ya, yang selalu mengajak untuk mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, makanan apa yang belum pernah dimakan, minuman apa yang belum pernah dimakan, selalu terajak, terdorong kita untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut yang walaupun kenikmatan tersebut halal, namun kita perlu untuk bersikap puasa, jangan terlalu boros. Yang bilang puasa ini, makanya kita merealisasikan ini, jangan terlalu boros untuk ya memenuhi kebutuhan makan dan minum kita. Ya. Jangan sampai sudah puasa tapi apa? Dilampiaskan kebutuhan makan dan minumnya pada malam harinya, betul-betul disediakan makanannya berlimpah ruah, ya, sehingga dia bisa memuaskan syahwat perutnya yang tidak terpenuhi ketika waktu siang. Ini juga tidak baik. Ini juga tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang haram. "Wa la tusrifu," dan jangan kalian berlebih-lebihan dalam makan tadi. Berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum merasa kenyang. Dan ini kadang-kadang sulit bagi seorang manusia berhenti sebelum merasa kenyang. Maunya apa? Maunya makan terus, kalau sudah kenyang baru ya sudah cukup. Ya. Kalau yang bagus apa? Jangan sampai merasa kenyang. Jangan sampai merasa kenyang. Namun yang dilarang di sini adalah jangan sampai berlebihan. Ya. Kalau kenyang saja tidak mengapa. Ya tidak dilarang. Tapi yang berlebihan ini, Pak, berlebihan sudah kenyang dia lagi masih ingin makan ini, makan itu. Dan bahkan pada sebagian manusia karena syahwat makan yang kuat, dia makan banyak kemudian setelah kenyang apa? Berusaha untuk dimuntahkan lagi. Alhamdulillah. Yang ini adalah suatu bentuk israf tentu saja. Membuang-buang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam percuma. Ini tentu saja haram. Ini seperti adalah haram. Dan demikian pula seorang yang sudah kenyang, kalau saja seandainya makan dan minum setelahnya ya, akan menyakiti dia, ini juga sikap berlebihan dan ini haram. Kalau sudah kenyang, tidak boleh. Kemudian dia makan dan minum lagi sampai yaitu sakit perutnya, ini tidak diperbolehkan. Kalau saudara telah menyatakan sebenarnya, inna bula yuhibbul musrifin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Bukan secukupnya. Kemudian juga yang keempat, faedah daripada puasa sebagaimana berkata yang disebut oleh Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah taala, yaitu menjadikan jiwa ini tunduk, menjadikan jiwa ini tawadhu, merendah. Adapun ketika seorang kenyang, ya, tidak merasakan haus, dan juga dia dibebaskan untuk memuaskan syahwatnya, ya, maka yang seperti ini akan menjadikan jiwanya sombong, tinggi, ya, dan dikhawatirkan akan menjerumuskan dirinya kepada kehauman ketika keadaannya seperti ini. Ketika berpuasa, jiwanya menjadi rendah dan tawal, mengerti bahwa saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang lemah, ya, berharap yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang selalu merasa kenyang, tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan haus, cenderungnya sombong, ya, cenderungnya dia tidak mau bersikap tawadhu dan berbuat melampaui batas. Kemudian yang kelima, pada puasa tersebut hati akan menjadi jernih untuk bisa berpikir, untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa berzikir. Ya, ini semuanya membutuhkan hati yang jernih. apabila dia selalu memuaskan syahwatnya, ini justru akan apa? Mengeraskan hati, menjadikan hati tersebut buta, tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa memilah antara yang halal dan haram ketika dia terbiasa untuk mengikuti syahwatnya. Adapun apabila dia berusaha untuk menahan syahwatnya diantara dengan berpuasa, maka hati menjadi jernih, ya, bisa untuk berpikir jernih, ya, berpikir dengan pemikiran yang lurus dan cemerlang, bisa untuk dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang justru sebaliknya akan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun seorang yang kosong perutnya dari makanan dan minuman, akan terang benderang hatinya dan akan lembut hatinya, akan hilang kerasnya hati tersebut, memudahkan dia untuk berzikir dan berfikir, dan akan mendorong semangatnya dalam berbuat ketaatan dan beramal dengan amalan-amalan yang terpuji. Kemudian yang keenam, ketika berpuasa, seorang yang kaya akan mengetahui kadar kenikmatan Allah yang dia rasakan, yang dilimpahkan kepada dirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada banyak dari kalangan orang-orang fakir. Itu makanan yang banyak, makanan yang berlebih. Alhamdulillah, dia mendapatkan makanan yang cukup dan bahkan mungkin lebih. Ada cadangan makanan, beras punya, ya. Di dalam lemari es pun kalau dibuka freezernya banyak daging, ya. Di bawahnya yang bukan freezer banyak makanan-makanan yang, ya, bisa dia nikmati. Alhamdulillah, ya. Yang seperti ini tidak dirasakan oleh sebagian besar orang-orang miskin. Maka ketika dia merasakan rasa lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang miskin, ya, dan merasakan beratnya lapar ketika berpuasa, dia menjadi ingat, ya, bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia merasakan lapar setiap harinya, menjadikan dia seorang yang fakir, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia merasakan lapar tersebut, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya, memberikan kepadanya berbagai macam makanan dan minuman yang bisa dinikmatinya. Kemudian juga diharapkan bahwasannya puasa tersebut, ketika dia mengingat kenikmatan Allah dan mengingat puasanya ada di sana, saudara-saudaranya yang miskin tidak bisa menikmati apa yang dinikmatinya, dia menjadi ingin membantu saudaranya, terdorong untuk bersedekah, terdorong untuk memberikan keluasan rezekinya atau sedikit dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya bagi orang-orang yang membutuhkan dari saudara-saudara di kaum muslimin. Ini faedah yang ke-6. Ya. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan faedah-faedah yang lainnya dari ibadah puasa tersebut pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.